Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ada hal yang berkaitan dengan telaga. Ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa pada hari kiamat akan ada telaga bagi setiap rasul. Setiap nabi mempunyai telaga. Bagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis, di kulli nabiyyin hawm, setiap nabi punya telaga. Dan khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan tentang telaga beliau di dalam beberapa hadis. Bahkan hadis-hadis yang menetapkan tentang adanya telaga jumlahnya adalah mutawatir. Sebagian menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut lebih dari 50 jalan dari 50 orang sahabat. Dan sebagian para ulama menetapkan telaga adanya telaga berdasarkan dengan ayat Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami memberi al-kautsar kepadamu. Ada dua penafsiran tentang al-kautsar. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kautsar adalah telaga di dalam surga. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa telaga Rasulullah itulah al-kautsar. Jadi ada yang berdalilkan dengan ayat ini untuk menetapkan telaga di samping hadis-hadis yang mutawatir dan juga sepakat para ulama di dalam menetapkan telaga tersebut. Tidak ada yang mengingkari tentang adanya telaga kecuali orang-orang Mu'tazilah. Dan juga sesat di dalam masalah telaga ini orang-orang Syiah Rafidhah dan orang-orang Khawarij. Ya, mereka mengatakan bahwa kebanyakan yang terusir dari telaga adalah para sahabat Rasulullah SAW. Dan ini adalah suatu dusta. Bahkan para sahabat Rasulullah SAW dan ahli sunnah secara umum, mereka adalah manusia paling berhak untuk minum dari telaga Rasulullah SAW. Karena komitmennya mereka di atas Al-Quran, di atas sunnah Rasulullah SAW, dan mereka menyuruh manusia kepada hal tersebut. Telaga letaknya di atas bumi, tapi bumi yang telah diganti. Sebab langit dan bumi akan diganti. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. Hari ketika bumi diganti selain dari bumi yang ada, demikian pula langit. Telaga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat disebutkan panjang dan lebarnya sama. Penentuan jaraknya ada beberapa riwayat. Ada riwayat yang menjelaskan perjalanan satu bulan. Maksudnya perjalanan tidak dengan perjalanan cepat, siap pula perjalanan yang lambat, pertengahan. Dan sebagian riwayat menyebutkan antara kota ini dan kota itu. Dan berbeda-beda kota yang disebutkan oleh Rasulullah dalam penentuan jarak itu. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Nabi menyebutkan nama kotanya sesuai dengan negeri orang yang bertanya, di mana dia asalnya, sehingga didekatkan dengan nama-nama daerah yang dekat dengannya. Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, Hawli masiratu syahrin, selagaku perjalanan satu bulan. Ma'uhu abyadu minal ladan, airnya lebih putih daripada susu. Wa rihuhu athyabu minal miski, baunya lebih harum daripada bau misk. Wa kizaluhu kanujumis sama, gelas-gelas minumnya itu seperti jumlah bintang di langit. Masyariba minhu lam yadhma qada abada, siapa yang minum darinya ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebagian riwayat diterangkan bahwa rasanya lebih manis daripada madu. Ada riwayat juga menjelaskan warnanya lebih mengkilat dari perak. Kemudian penyebutan bahwa gelas-gelasnya itu bagikan bintang di langit, kata para ulama ini mempunyai dua faedah. Faedah yang pertama menunjukkan bahwa gelas-gelas itu sangat banyak sekali, sehingga setiap orang pasti kebagian gelas. Dan ini dari kesempurnaan nikmat. Selagi ada kenikmatan dan kesempurnaan nikmat, mereka minum dalam keadaan senang, tidak antri, tidak pula rebutan gelas, dan juga tidak dikatakan ada yang tidak kebagian gelas sehingga meminum dengan tangannya. Tapi mereka meminum dengan penuh kenikmatan, penuh kesenangan dan kebahagiaan. Nah, inilah yang diibaratkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di akhir bait. Kata beliau, arju bi anni minhu riyan anham. Saya berharap semoga saya minum dalam keadaan riyan, senang di situ-situ, minum sampai puas di telaga tersebut. Iya. Dan setiap nabi punya telaga, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Salih telaganya adalah tetek ontanya. Namun ini riwayat yang tidak kuat. Karena itu kita meyakini secara umum bahwa setiap nabi punya telaga. Dan juga dari keyakinan dalam masalah telaga ini, bahwa ada yang terkucir dari telaga Rasulullah SAW. Yang terkucir dari telaga terbagi dua. Ada yang terkucir secara umum. Siapa mereka? Mereka adalah umat selain umat Islam. Selain umat Islam pasti terkucir dari telaga Rasulullah. Bahwa setiap umat itu ikut kepada nabinya sendiri. Dan ini lebih menunjukkan kebenaran para nabi dan para rasul pada hari ini. Yang terusir yang kedua adalah sebagian dari umat Islam. Yang terusir ini ada tiga pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan yang terusir adalah orang-orang yang murtad keluar dari Islam. Sebab dalam sebagian riwayat menjelaskan tentang pengusiran itu dikatakan inna murtaddu min ba'di, sungguhnya mereka murtad setelahnya. Ada lagi yang mengatakan bahwa pendapat kedua, bahwa yang terusir adalah orang-orang munafik. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang terusir adalah orang-orang yang membuat perkara baru dalam agama. Dan ini adalah pendapat yang paling bagusnya dan paling lengkapnya, didukung oleh konteks riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Fa'inna kala sadiri ma ahdatu ba'dak, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Kalimat mengada-adakan masuk di dalamnya dia murtad, masuk di dalamnya kemunafikan, masuk di dalamnya berbuat bid'ah dan berbuat maksiat. Yes. Ada pemahaman Syiah dan Khawarij yang menuduh bahwa kebanyakan yang terusir dari telaga adalah para sahabat. Ini ada ucapan yang dusta. Mereka mengambil sebagian riwayat. Katanya dinampakkan sekelompok orang, terus Nabi berkata, ashabi, ashabi. Begitu mereka sudah dekat dari telaga, mereka diusir dari telaga. Nabi berteriak ashabi ashabi, sahabatku sahabatku. Maka dikatakan kepada beliau, inna kala tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah. Nah, dari riwayat ini mereka berkata bahwa kebanyakan yang terkucil adalah sahabat. Dan ini adalah kedangkalan dalam memahami nah. Sebab dalam konteks riwayat itu disebutkan, dinampakkan sekelompok orang, bukan seluruh umat, sekelompok orang. Dari sekelompok orang ini ada yang terkusir. Anggap itu dari sahabat Nabi, maka jumlahnya sedikit. Dan yang terbukti dalam sejarah, yang murtad setelah Nabi meninggal itu terhitung pakai jari. Di masa Abu Bakar As-Siddiq, waktu itu adalah waktu fitnah sebagaimana yang diketahui bersama. Maka para sahabat Rasulullah SAW, mereka adalah yang paling banyak minum dari telaga Nabi. Bahkan sekali lagi, al-mar'u ma'a ahabba, seorang itu bersama orang yang dia cintai. Dan para sahabat Rasulullah, mereka yang paling pantas untuk keutamanya. Ada beberapa hal yang hendaknya ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah supaya dia tidak terusir dari telaga. Yang pertama, hendaknya dia meninggalkan perbuatan bid'ah, mengadakan perkara baru dalam agama. Sungguhnya ini salah satu penyebab terusirnya seorang dari telaga. Kemudian yang kedua, hendaknya dia meninggalkan terus-menerus berbuat dosa. Maksudnya dosa besar ataupun dosa kecil, tapi dia terus-menerus. Sebab kalimat dalam hadis inna kala tadri ma ahdathu ba'daka, ini kalimat yang umum mencakup semuanya. Kemudian juga para ulama menyebutkan bahwa hendaknya diketahui seseorang itu bersama siapa yang dia cintai pada hari kiamat. Siapa yang ingin minum dari telaga Rasulullah, hendaknya mereka cinta kepada para sahabat Rasulullah SAW. Jangan benci kepada mereka. Sebab kebanyakan yang minum dari telaga adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua bagi orang-orang yang dimuliakan minum dari telaganya pada hari kiamat. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, arju bi anni min qawiyatan hadd. Saya berharap bisa minum dengan kuat riyan. Saya baca riyan tadi. Riyan, minum dengan kuat anhan. Masuk ke dalam telaga itu, minum dengan kuat. Di sini Syekhul Islam Ibn Taymiyyah mengisyaratkan bahwa orang muslim hendaknya terus-menerus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia beramal dengan amalan salih, dia berharap supaya Allah menerima amalannya. Kalau dia bertobat kepada Allah, dia berharap supaya tobatnya diterima. Demikian pula sebaliknya, dia harus punya rasa takut. Dia takut khawatir amalannya yang salih tidak diterima. Itu keadaan seorang muslim. Katakan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُبْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ. Orang yang diberikan kepadanya apa yang telah diberikan, dan hati mereka dalam keadaan wajilah, ada rasa takut. Dan sungguhnya mereka kembali kepada Rabbnya. Karena itu di banyak ayat disebutkan, digandengkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha pemurah dan maha siksaannya. Ini satu isyarat penting disebutkan oleh Ibnu Qayyim dan lain-lainnya, bahwa manusia itu pada dirinya harus terdapat dua perkara, harapan dan rasa takut. Dua perkara ini bagaikan dua sayap burung. semuanya bersama ketimpangan yang terjadi pada ruh tersebut. Iya. Maka harus seimbang antara rasa takut dan harapan. Dia beramal dengan amalan salih. Dia berharap amalannya diterima. Yang khawatir akan dosa-dosanya. Itu keadaan seorang muslim. Orang khawarij, mereka lebih banyak konsentrasi kepada rasa takutnya. Dan saya katakan, mereka akan disiksa kalau tidak melakukan prinsip-prinsipnya. Ternyata contoh sendiri bahwa khawarij mengatakan bahwa pelaku dosa besar hukumnya kekal dalam neraka pada hari kiamat. Di dunia dikatakan kekal. Ini orang-orang khawarij. Dan Ibnu Hudairah menyebutkan bahwa orang-orang khawarij, mereka yang dulu memulai peperangan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, padahal jumlah mereka hanya beberapa ribu saja. Jumlah pasukan Ali bin Abi Thalib ribuan bahkan puluhan ribu. Mereka tahu hal tersebut, tapi mereka seakan-akan hidupnya, matinya tidak akan masuk surga kalau tidak mati dalam keadaan terbunuh mengenai Ali bin Abi Thalib. Ini yang menyebabkan mereka melakukan kudeta kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Ini pemikiran khawarij. Jadi ini kaidah penting. Kalau tidak disadari seorang muslim akan mengalami gangguan jiwa atau akan mengalami kerusakan pemikiran karena dia tidak menyeimbangkan antara harapan dan rasa takutnya. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, وَكَدَ الصِّرَاطُ يُمَدُّ طَرْفَ جَهَنَّمٍ فَمُوَحِدٌ آجِلٌ وَآخَرُ مُهْمَلٌ بَجَى النُّطْفَةَ فَمُسَلَّمٌ فَمُسْلِمٌ وَاجِبٌ فَمُسْلِمٌ نَاجِبٌ وَآخَرُ مُهْمَلٌ. Kata beliau demikian pula, saya melepaskan tentang jembatan. Yumadu dihampaikan bahwa jahannam di atas neraka jahannam. Pemuahidun nari orang yang muahid bagus tauhidnya dia akan selamat. Wa aqaw mu'malu daya lainnya akan terlambat, maksudnya jatuh ke dalam neraka. Di sini jumlah etikalah keyakinan yang lainnya berkaitan dengan masalah jembatan. Kita menetapkan karena adanya jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahannam kelak di kemudian hari. Dalil akan hal tersebut dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan di kalangan para ulama salaf. Tidak yang mengingkari yang kecuali orang-orang Mu'tazilah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ لَنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewati jembatan tersebut. Itu sudah merupakan keputusan dari waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang lain jatuh ke dalamnya dalam keadaan berlutut. Diterangkan dalam sejumlah hadis bahwa jembatan ini dihamparkan, dipantangkan di atas neraka jahannam. Dan ini juga merupakan sumpah Allah pasti akan melalui, harus melewati jembatan ini. Siapapun harus melalui. Sampai penduduk surga juga harus melewati jembatan ini untuk mencapai surga. Iya. Jembatannya disebutkan dalam sebagian riwayat lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. sangat licin. Ada jangkar-jangkar yang menyambar-nyambar halali. Iya. Kira-kira siapa yang bisa melewatinya? Orang-orang kafir tentunya tidak akan bisa lewat. Kata Syekh Qadil Al-Bauzan, dasar bolehnya orang lewat di atas jembatan ini adalah halal. Nah, ini adalah ucapan yang benar dari beliau. Sebab diterangkan di dalam sebagian riwayat, orang melalui jembatan tersebut sesuai dengan kadar amalannya. Ada yang melaluinya seperti angin, ada yang seperti kilat, ada yang melaluinya seperti kuda tunggal yang sangat cepat, ada yang melewati jembatan tersebut dengan berlari kencang, ada yang dengan berjalan, ada yang dengan merangkak. Dan yang tidak bisa melewatinya di bawahnya dalam neraka jahanam yang dia. Karena itu, dunia ini adalah tempat untuk menyiapkan bekal. Dan tidak seorang pun yang selamat pada hari itu, kecuali disebabkan oleh amalannya. Maka, hendaknya menyiapkan bekal sebanyak mungkin. Para nabi berada di ujung jembatan. Mereka berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, selamatkan. Nasehat Allah selamatkanlah. Ini sekilas berkaitan dengan jembatan. Kalau urutannya dari yang kita sebutkan tadi, yang pertama adalah telaga, kemudian timbangan, kemudian jembatan. Itu urutan. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan bahwa telaga setelah jembatan, ini pendapat kurang kuat. Sebab disebutkan ada yang terusir dari telaga. Orang jahat tidak mungkin melalui jembatan. Atau munafik tidak bisa melewati jembatan. Kalau memang dia murtad dari agama. Maka tepatnya sebelum jembatan. Kemudian yang berkata sebelum jembatan telaga ini berbeda pendapat lagi. Apa jadinya setelah timbangan atau sebelum timbangan? Pendapat yang paling kuatnya bahwa telaga ini sebelum timbangan. Jadi fase kejadian pada hari kiamat, dari alam kubur dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian telaga. Jadi pada mahsyar matahari dekatkan sedemikian rupa di atas kepala, maka sangat mencocoki umat Islam dimuliakan dengan telaga dalam keadaan panas. Telaga. Kemudian setelah itu syafaat al-uzma. Berkaitan dengan syafaat. Maka setelah syafaat dipersegera hisab. Hisab yang pertama yang disebut dengan al-aw. Kemudian ditimbangan. Setelah itu ditentukan penduduk surga dan penduduk neraka. Kemudian dilalui jembatan, setelahnya adalah bagi penduduk. Ini secara awal kejadian-kejadian pada hari kiamat dan semuanya masuk dalam jumlah al-i'tiqad, jumlah keyakinan akidah salafiyah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW yang harus diyakini oleh setiap muslim dan muslim. Kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, "Wa an-naru yaslah ash-shaqiyyu bi hikmati wa tatattaqiyyu ila al-jinani sayadkhul." Dan neraka akan dimasuki, yaslah ash-shaqiyyu. Fasili itu asalnya masuk ke dalam tempat yang sangat panas. Ash-shaqiyyu, orang yang sangat merugi. Jadi orang yang merugi akan masuk ke dalam neraka. Bi hikmatin, dari itu hikmah dari Allah dia dimasukkan. Wa kadat taqiyu ila al-jinani sayadkhulu. Demikian pula orang yang bertakwa, mereka akan masuk ke dalam surga-surga. Disebut di sini kalimat surga-surga, sebab surga itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Ayat ini terkandung dua masalah. Masalah yang pertama berkaitan dengan surga dan neraka. Global prinsip ahli sunnah dalam masalah surga dan neraka, mereka mengatakan bahwa surga dan neraka keduanya sekarang sudah ada, sudah dicipta. Kemudian surga dan neraka ini sekarang tidak akan sirna. Ini global keyakinan tentang surga dan neraka. Surga bertingkat-tingkat, punya darajat. Demikian pula neraka punya darajat, tingkatan-tingkatan juga. Kalau surga jelas, katakan tentang Firdaus, dia adalah a'la surga, paling tingginya. Untuk Abu Salamah, Nabi mendoakan Allahumma rafa'ahu fil mahdiyyin, angkat derajat dia di mahdiyyin. Tentang neraka, neraka juga bertingkat-tingkat. Sebab Nabi berkata, atau dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fi dharki al-asfal minan nar." Sungguhnya orang munafik berada di lapisan neraka yang paling bawah. Menunjukkan bahwa neraka bertingkat-tingkat. Dan Abu Thalib berada di neraka yang paling atas dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siksaan yang paling ringan. Itu pun dia merasa bahwa dirinya yang paling berat siksaannya. Rupa dipanaskan, belum lagi kaki masuk ke dalamnya, kepala sudah berdiri. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan tentang surga dan neraka. Keduanya sudah ada. Surga dan neraka sekarang sudah ada. Sebab dalam berbagai ayat diterangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga, "U'iddat lil muttaqin," telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tentang neraka Allah berfirman, "U'iddat lil kafirin," disiapkan untuk orang-orang kafir. Kalimat "u'iddat" telah disiapkan, sudah berlalu, telah disiapkan. Dan di beberapa riwayat disebutkan hal-hal yang mendukung bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadis riwayat Muslim, ketika Allah menciptakan neraka, maka Allah atau pertama ketika Allah menciptakan surga, Allah mengirim Jibril ke surga. Lalu Jibril kembali, ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, tidaklah seorang pun mendengar tentang surga ini kecuali dia akan memasukinya, ingin masuk ke dalam." Maka Allah memerintah supaya surga ini dibesari dengan al-makari, perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Kemudian Allah berfirman, kembali datang, lihat lagi pada neraka. Maka Jibril pun melihatnya. Dan disebutkan dalam dua riwayat ini, dan Jibril melihat apa yang telah disiapkan untuk penghuninya. Jadi kan sudah ada. Maka Jibril berkata, "Tidaklah seorang mendengar tentang neraka kecuali dia pasti takut masuk ke dalamnya." Nah, dan neraka sudah memakan sebagian, sebagian dari memakan sebagian yang lain saking panasnya. Nah, ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah naik ke atas mimbar. Kemudian tiba-tiba beliau seakan-akan mengambil sesuatu. Kemudian setelah itu seakan-akan beliau mundur mendekati tembok. Ketika ditanyakan, kata beliau, "Saya melihat surga dan neraka. Begitu saya melihat surga, ingin rasanya saya mengambil satu tangkai dari bunga surga itu. Namun kalau saya mengambilnya, tidak ada lagi rasanya kehidupan dunia ini. Kemudian saya melihat neraka, itulah yang tadi kalian lihat, saya mundur. Karena dahsyatnya, mengerikannya siksaan yang ada di dalam ini." Demikian, ini diantara beberapa dalil bahwa surga dan neraka sudah ada. Dan juga dari keyakinan ahli sunnah, surga dan neraka kekal, tidak akan sirna selama-lamanya. Penduduk surga yang merupakan penduduk surga, dia akan kekal yang merupakan penduduk neraka juga akan sesat. Dan ini diantara makhluk-makhluk Allah yang Allah khususkan dicipta untuk kekal. Tidak ada delapan makhluk yang seperti ini. Surga, neraka, al-lawh, al-qalam, al-arsh, al-kursi. Berapa? Enam ya. Kemudian ruh dan ajabul zat. Terus ekor manusia. Ini semuanya mempunyai dalil yang kuat. Ini makhluk yang kekal. Semuanya kekal karena Allah Subhanahu wa Taala yang Maha Esa menginginkan dia kekal. Ini sebagian dalil berkaitan dengan masalah surga dan neraka. Kemudian hal yang kedua di sini yang disebut oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah, beliau seakan-akan mengisyaratkan sebagian permasalahan yang berkaitan dengan masalah takdir. Ya, bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Taala takdirkan, kalau hal tersebut adalah kejelekan bagi manusia itu, maka itu dengan hikmah Allah Subhanahu wa Taala. Dan kalau itu keutamaan baginya, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa Taala dan keutamaan. Jadi kalau dicelakakan itu adalah keadilannya, kalau dia mendapatkan keutamaan itu adalah khair, keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala untuknya. Ya, Allah Subhanahu wa Taala maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Segala perbuatan Allah semuanya baik, mempunyai hikmah yang sangat besar di sisinya. Namun akal kesesatan makhluk karena mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa Taala. Padahal Allah la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidak ditanyakan apa yang dia lakukan. Manusia, mereka yang ditanya apa yang mereka lakukan. Wajiban kita harus meyakini dan mengimani ada yang dimasukkan ke dalam neraka dan yang ditentukan masuk ke dalam surga. Dan ini sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Taala. Semoga kita semua digolongkan sebagai hamba-hambanya yang beruntung, bukan hamba yang merugi. Sebagai penduduk surganya, bukan penduduk neraka. Kemudian kata beliau, Rahimahullah Taala, wa li kulli shay'in aqilun fi qalbihi amalan yuqarinuhu hunaka wa yas'al. Dan setiap orang yang hidup aqil, berakal, fi qalbihi, di dalam kuburnya amalan yuqarinuhu, ada amalan yang menemani di sana di kuburnya. Wa yas'al, dan dia akan ditanya. Global masalah ini berkaitan dengan alam kubur. Keyakinan ahli sunnah terhadap alam kubur. Dan beliau menyinggung pun masalah dan masalah alam kubur. Amalan bermaknanya di dalam pertanyaan di dalam kubur. Ya. Dikatakan alam kubur, penggunaan kalimat kubur di sini, ini membagi taklif kata para ulama. Kebanyakannya, sebab kebanyakan manusia di muka bumi, dari agama manapun itu dikubur apabila meninggal. Kebanyakan. Bukan artinya yang tidak dikubur, yang dimumikan atau yang dibakar, yang habis dimakan binatang buas itu tidak dihisab. Atau tidak mengalami alam barzah, tetap dia mengalami alam barzah. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Penetapan tentang adanya kehidupan dalam alam kubur ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah dan sepakat para imam sekarang rahimahumullah ta'ala. Tidak ada mengingkari hal ini kecuali orang-orang jahil dari kalangan Mu'tazilah. Dan sebagian orang di zaman ini menyebutkannya bahwa hadis tentang kehidupan dalam kubur katanya hadis ahad saja. Ini kejahilan. Pertama ada hadisnya dari Al-Quran. Yang kedua hadisnya adalah hadis mutawatir, bukan hadis ahad. Adapun dari Al-Quran dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyan. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adab." Neraka dihadapkan kepada keluarga Fir'aun pagi dan petang. Gimana ini neraka dihadapkan pagi dan petang? Apakah di dunia? Bukan di dunia, sudah mati Fir'aun dan pengikutnya. Apakah di akhirat? Bukan juga di akhirat, sebab di ayat setelahnya dikatakan wa yawmatu musta, dan pada hari kebangkitan, berarti belum ada kebangkitan ini. Pada hari kebangkitan masukkan keluarga Fir'aun pada siksaan yang diberi. Hari kebangkitan tambah lagi siksaannya. Berarti sebelumnya alam, bukan di dunia, bukan juga di akhirat. Ini dan dalam alam terus. Demikian pula ayat dalam surah Al-Mu'minun. Hatta idza ja'a ahadakum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang menjemput salah seorang di antara mereka, ia berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Allah berfirman, kalla, sekali-kali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia ucapkan. Di belakangnya ada alam barzakh. Di mana alam barzakhnya? Di akhirat? Tidak. Sebab dikatakan ila yawmi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Berarti alam barzakh ini hari kebangkitan. Ini diantara dalil-dalil tegas dan ada sekitar 8 ayat dalam Al-Quran pendalilan untuk adanya kehidupan dalam alam kubur. Hadis-hadis mutawatir tentang itu, dari hadis Abu Hurairah, dalam hadis Aisyah, dalam hadis Bara bin Azib dan lain-lainnya. Terangkan bagaimana kehidupan dalam alam kubur. Seorang mukmin didudukkan di dalam kuburnya, kemudian ditanya oleh dua malaikat yang bernama Munkar dan Nakir. Penamanya dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Pertanyaannya, setelah ditanya kalau dia mukmin, maka setelah itu didapatkan kuburnya sejauh mata memandang, dibukakan pintu dari sorga, datanglah orang yang sangat baik rupanya, amalannya kemudian menemani. Sebaliknya orang yang kafir, setelah dia tidak menjawab pertanyaan, maka dia dipukul dengan mitraqah, dengan gada, dengan palu. Kata Nabi, andai kata gada ini dipukul sebelum Uhud, akan hancur berkeping-keping. Dia menjerit, dan dia dengar oleh seluruh makhluk, kecuali jin dan manusia. Setelah itu disempitkan kuburnya, sampai serupa tulang belulangnya, dia terhimpit. Kemudian dibukakan pintu dari neraka, lalu datanglah seorang lelaki yang sangat buruk mukanya menemani. Itu adalah amalannya di dunia. Kejadian dalam kubur diterangkan dalam makhmal hadis Rasulullah SAW, wajib kita iman. Dari ucapan beliau, wa likulli hayyin, setiap orang yang hidup, menunjukkan bahwa bayi yang baru keluar mati itu tidak mengalami hal ini. Fitnah dalam kubur tersebut. Kemudian akhirin berakal, dia bukanlah orang yang gila. Itu tidak dipertanyakan tentang hal ini. Adapun pertanyaan dalam alam kubur, itu adalah pertanyaan dengan tiga pertanyaan: Marabbuka, man nabiyuka, wa nadiyuka. Siapa kamu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Yang menentukan jawabannya adalah keyakinan dia dan pengamalannya terhadap tiga kalimat ini. Karena itu ada yang ditanya dalam sebagian riwayat, orang fajir ditanya, dia berkata, ala adri, saya hanya mendengar manusia berucap seperti itu, saya juga mengucapkannya. Dia kan hanya tidak ikut-ikutan dalam agama, tidak bermanfaat baginya ucapannya di alam kubur. Setiap kali dia tidak menjawab, maka dia dikubur dengan palu yang kita sebutkan tadi. Menunjukkan bahwa orang harus mengenal siapa Allah, siapa Nabi, yang apa agamanya. Harus mempelajari agamanya, ada kewajiban-kewajiban. Walaupun dia tidak harus mempelajari secara detail, tapi ada hal-hal yang merupakan batas terangkatnya kewajiban harus dia pelajari di situ. Yang ditanya di dalam alam kubur, mukmin maupun kafir, semua yang mendapat pertanyaan. Sebab dalam sebagian riwayat, seorang yang fajir apabila dihidupkan dalam kuburnya. Dalam sebagian riwayat, seorang munafik. Dalam sebagian riwayat, seorang kafir. Mengalami juga pertanyaan dalam kubur ini. Dan para ulama menyebutkan bahwa pertanyaan dalam kubur ini berlaku pada seluruh umat, bukan umat Islam saja. Pada seluruh umat. Iya. Namun khusus tentang Nabi, itu ditanya akan Nabinya masing-masing. Jadi global prinsip ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan alam kubur ini. Kemudian ada satu kalimat saya lewat tadi tidak menerangkannya. Dari ucapan Ibnu Taimiyah setelah menjelaskan tentang jembatan, "Fawwahilun naji wa aqarul muhammad." Orang yang bertauhid dia akan selamat, dan yang akan jatuh. Ini di dalamnya terdapat keutamaan tauhid, keutamaan la ilaha illallah. Apabila dia jujur, benar di dalam mengamalkan kalimat itu, kalimat ini akan menjamin untuknya berbagai macam kebaikan. Sampai dikatakan oleh Nabi, "Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dia masuk surga. Keutamaan tauhid. Karena itu pantasnya bagi ahli sunnah menjalankan tauhid itu keutamaannya kepada manusia. Manusia pada hari ini terlalu banyak disibukkan dengan politik, dengan fitnah, isu-isu kilau pal. Hendaknya diingatkan mereka akan pentingnya tauhid dan keutamaannya. Dan banyak manusia lupa maksud dari diciptakannya di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagian lagi yang lain, dia punya perhatian terhadap agama, namun tidak ada perhatian akan dakwah tauhid. Tegas memang mengingkari kemungkaran. Kemungkaran apa yang diingkari? Orang yang minum khamar, berjudi, berzina, dan diingkari pelaku kesyirikan, menyembelih tempat yang dikeramatkan, gantung jimat-jimat. Mereka tidak ingkari, bahkan sebagian dari mereka masih rutin melakukan praktek itu. Maka perlu diingatkan akan pentingnya tauhid ini. Bagaimana umat ini akan mendapatkan pertolongan kalau mereka berada dalam kesyirikan? Tidak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara mereka dalam kesyirikan. Saya akan kita terangkan nanti bahaya kesyirikan ini di pembahasan besok insyaallah. Pada malam ini kita bersyukur. Setelah itu tadi Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di akhir baitnya kata beliau, "Fahada i'tiqad Syafi'i wa Maliki wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqad." Ini adalah keyakinannya Syafi'i. Syafi'i siapa namanya? Muhammad bin Idris. Wa Maliki, dan keyakinannya Imam Malik, Malik bin Anas Ibn Malik Abu Abdullah Imam Darul Hijrah. Wa Abi Hanifah, Abu Hanifah Nu'man kemudian wa Ahmad, ada Ahmad Ibn Hanbal. Yungkal, ini keyakinan dinukil dari mereka semua. Jadi Ibnu Taimiyah di sini ingin mengisyaratkan ijma, kesepakatan, bahwa sepakat para a'immah ini akan akidah yang beliau sebutkan. Kemudian perhatikan bahasa beliau. Beliau menukil dengan menyebutkan ini keyakinannya Syafi'i, Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Sempat disebutkan imam, imam madhab. Setiap dari mereka punya pengikut. Ini termasuk hikmah dalam dakwah. Pendekatan itu dengan pendekatan yang seperti itu. Kita dianjurkan untuk merubah di tengah masyarakat. Seperti di Indonesia ini misalnya. Ingin merubah dalam masalah kesyirikan, bawakan ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Orang Indonesia lebih akrab dari Imam Syafi'i. Ada kesalahan-kesalahan dalam masalah sholat, bawakan ucapan-ucapan orang-orang Syafi'i atau Imam Syafi'i sendiri. Seperti niat misalnya, melafazkan niat ketika sholat. Bawakan ucapan Imam Nawawi. Dia mengatakan pengingkaran akan hal tersebut bid'ahnya melafazkan niat ketika sholat. Namun Imam Nawawi dikenal di kalangan Syafi'i. Ini pendekatan dan termasuk hikmah, metode yang bagus menyampaikan dakwah kepada manusia. Tentunya hikmah yang seperti ini sekali lagi kadang tidak terbaca di dalam buku. Diambil dari guru. Dilihat bagaimana para ulama dari zaman ke zaman mereka mengambil dari gurunya. Gurunya begini, mereka mempunyai hikmah dalam dakwah sedemikian rupa. Dan Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikannya sangat banyak. Kemudian di akhirnya Imam Syafi'i atau Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, Fa'in istaba'ta sabilahum famuwafiqu wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwil. Kalau kamu mengikuti jalan mereka, kamu akan mendapatkan taufik. Jalan para a'immah ini dan para a'immah bersamanya, maksudnya siapa yang mengikuti kesepakatan Allah, maka dia muwafiq, pasti mendapatkan petunjuk. Demikianlah seharusnya seseorang hendaknya mengikuti kesepakatan para a'immah dan masalah aqidah termasuk masalah-masalah yang disepakati dari masa para sahabat sampai sekarang. Keluar dari kesepakatan itu artinya ia telah riba untuk dirinya dengan api neraka. Sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang berhadap kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Kemudian kami biarkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Kita diperintah untuk mengikuti jejak para ulama salaf. Dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagaimana dalam ayat yang disebutkan tadi dan juga ayat wasabiquna al-awwalun. Keimanan para sahabat dijadikan barometer keimanan lama benarnya keimanan manusia setelah keimanan jenis keimanan sembih pada istana. Kalau mereka beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, sungguh mereka mendapatkan petunjuk. Kita wajib mengikuti jalan mereka. Siapa yang mengikuti jalannya para imam setelah pamuwafiqun, dia pasti mendapatkan taufik. Pasti mendapatkan taufik. Bahwa mengikuti jalan para ulama as-salaf itu hukumnya wajib, bukan sunnah mu'akkadah, bukan pula alternatif boleh ikut boleh tidak, tapi dia adalah kewajiban. Wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf disepakati oleh seluruh para ulama yang menukil kesepakatan Ibnu Qudamah dalam Dhamm at-Ta'wil, Ibnu al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqi'in, dan beberapa ulama yang lain. Kata Imam Al-Ghazali, alaika bi athari man salaf wa in qarabaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakaruha laka bil qawl. Hendaknya engkau berpegang dengan jejak-jejak para ulama salaf walaupun manusia menolak, dan hati-hati kamu dari pendapat orang-orang manusia itu walaupun dia hiasi dengan sangat indah. Kewajiban kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sedengan jalannya para a'immah salaf rahimahumullah ta'ala. Inilah jalan keselamatan, jalan kejayaan umat, dan disitulah persatuannya umat, mempersatukan umat di atas dasar ini. Kemudian beliau ingatkan, wa ini bertadaka fama 'alaika mu'awwil, dan kalau kamu berbuat bid'ah maka tidak ada penolong bagimu, tidak ada yang bisa melindungimu kalau kamu berbuat bid'ah. Beliau ingatkan tentang bahayanya bid'ah. Ini mengingatkan kita dengan dua bait yang disebutkan oleh Ibnu Abi Dawud di awal hadiahnya yang telah kita bahas. Ibnu Abi Dawud berkata, "Tamassar bi hablillahi wattabi'il huda wa la taku bidiriyan la'allaka tuflihu. Wadin bi kitabillahi wa sunanillati hadapan Rasulullah tanju wa tarbahu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Dan itu tidak penting. Dan janganlah kamu menjadi seorang yang mengikuti bidah. Ini tiga wasiat. Ikuti Al-Quran, ikuti Sunnah, jangan menjadi pelaku bidah. Yakinilah kitab Allah dan sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Niscaya kamu akan selamat dan beruntung. Sungguhnya bidah adalah perkara yang sangat berbahaya sekali. Pelaku bidah ditolak amalannya. Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan amalan tidak dibangun dengan tuntunan kami, maka amalannya adalah tertolak. Demikian dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dengan konteks man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang mengadakan dalam agama kami apa yang bukan dari itu tertolak. Ini dua konteks berbeda kata para ulama. Yang pertama, siapa yang mengadakan? Kalau dia mengadakan perkara baru itu tertolak, walaupun dia tidak lakukan. Konteks kedua, siapa yang beramal? Kalau dia beramal tidak ada tuntunannya itu tertolak, walaupun bukan dia yang mengadakannya. Semuanya tertolak. Kemudian bahaya bid'ah dari sisi yang kedua. Pelaku bid'ah mendapatkan laknat dari sisi Allah, malaikat dan seluruh manusia. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, "Wa man awa muhditha," sebagian bacaan, "Wa man awa muhditha fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nas ajma'in la yuqbal minhu sharfun wa la 'adl." Dan barang siapa yang melindungi pelaku bidah, sebagian bacaan, barang siapa yang mengaku sebuah bidah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, laknat dari mereka dan laknat dari seluruh manusia. Pelaku bidah akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adalli. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang akan dihinakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadzalika najzi al-muftarin." Sungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sumpahan, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan akan mendapatkan kehinaan. Mungkin ada yang bertanya, loh ini kan ayat kepada Bani Israel membuat anak sapi sebagai sumpahan. Kita akan nanti, ya benar. Tapi Allah menjadikan hukum yang umum kepada seluruh umat. Sebab di ayat setelahnya dikatakan, "Wa kadzalika najzi al-muftarin." Demikianlah kami memberikan balasan pada orang yang mengadakan kudusta. Dan bidah sifatnya di situ. Orang yang melakukan bidah itu berarti telah menentang Allah dan Rasulnya. Dia menentang Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalam ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian orang yang mengadakan bidah, ini artinya dia telah menganggap Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Sebab agama ini telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Pada hari ini telah sempurnakan agama untuk kalian, telah mencukupkan nikmat atas kalian, dan saya telah ridha Islam sebagai agama kalian. Kata Imam Malik, siapa yang berkata ada bid'ah baik di dalam agama, maka dia telah menyangka Nabi Muhammad berkhianat dalam menyampaikan agama. Rupanya masih ada perkara lain belum diajarkan oleh Nabi. Padahal dalam Al-Quran dikatakan telah sempurna. Kalau ada yang belum disampaikan oleh Nabi, tidak ada tuntunannya dia katakan baik, berarti Nabi berkhianat. Masih ada yang belum disampaikan. Ini keharusannya, ini termasuk bahaya bid'ah. Kemudian diantara bahaya bid'ah yang lainnya, pelaku bid'ah sulit untuk bertobat. Dalam hadis Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibn Abi Asim dalam kitab Sunnah, "Inna Allah yahtajizu at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a." Sungguhnya Allah menahan taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Pelaku bid'ah biasanya akan dibuat semakin larut dan semakin sesat di dalam kebid'ahannya tersebut. Dan ini yang terbahaya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alam nazaru azabullahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin." Tatkala mereka menyimpang, Allah membuat hati mereka semakin menyimpang. Di qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah lagi penyakitnya. Biasanya begitu berlaku bid'ah. Allah yastahziu bihim wa yamutuhum fi dunyahum bi'amru. Allah menolak mereka dan membiarkan mereka larut di dalam kebutaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Siapa yang mengikuti, siapa yang berhak kepada Rasul selain setelah jelasnya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Itu pasti juga larut dalam kesesatannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Dan kami rubah pandangan dan penglihatan mereka seakan-akan mereka tidak beriman di awal kali, kemudian kami biarkan mereka larut di dalam kesesatannya. Dan di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ مَنْ جَاءَ الضَّلَالَ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. Siapa yang berada dalam kesesatan, maka Allah akan lapangkan untuknya kesesatannya. Ini hikmahnya kenapa pelaku bid'ah itu dikatakan sulit bertobat. Iya. Kenapa dikatakan sulit bertobat? Sebab biasanya pelaku bid'ah semakin sesat, begitu dia melakukan bid'ah maka dia akan semakin sesat. Karena itu kata Imam Al-Bahari rahimahullah ta'ala, Iyyakum wal bid'ah, fa inna sighara al bid'ah satasiru kibara. Hati-hati kalian dari bid'ah, sungguhnya bid'ah yang kecil itu akan menjadi besar. Demikian keadaannya. Dan di antara bahaya bid'ah tersebut, orang yang melakukan bid'ah itu akan terusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Dan juga di antara bahaya bid'ah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil kesepakatan dalam majmu'ul fatawa bahwa bid'ah menurut kesepakatan para ulama dan menurut muhadits lebih berbahaya daripada maksiat. Lebih berbahaya daripada maksiat. Karena itu sebagian para ulama berkata bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Maksiat orang tahu dirinya salah, tapi pelaku bid'ah dia mengetahui dirinya benar. Demikian. Ini diantara sekian bahaya-bahaya bid'ah. Karena itu tidak pantas seorang muslim bergampangan dalam hal ini. Dari nasihat yang sangat agung sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, فَإِنِ اتَّبَعْتَ سَبِيلَهُمْ فَمُوَفِّقٌ وَإِنِ اتَّبَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مُؤْمِنٌ. Kalau kamu mengikuti jalan mereka, فَأَئِمَّةُ السَّلَفْ فَمَا عَلَيْكَ مُؤْمِنٌ. Ingat, سَبِيلَهُمْ cuma ada satu jalan. Jalan kebenaran cuma satu, tidak berbilang. As-salafiyah cuma satu, tidak ada salafiyah terbagi dua. Salafiyah cuma satu. Mungkin ada sebagian orang yang melakukan kesalahan, dinasihati, itu bukan dianggap perpecahan, tapi itu dianggap adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ada pun dakwah salafiyah sendiri itu adalah dakwah yang sama. Cuma memang musuh-musuh dakwah kadang memanfaatkan sebagian fitnah yang terjadi untuk membuat orang lari dari dakwah salafiyah yang benar. Ini pembahasan-pembahasan ringkas berkaitan dengan lamiah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kita sudah menguraikan penuh dan kita lebih fokuskan di dalam pemahaman kalimat-kalimat faedah yang terkandung di dalam kalimat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Padahal kalau ingin dibuat dicabangkan pembicaraan, mungkin kita bisa berbicara 2-3 hari. Ya. Alapun lihat, kita berharap apa yang disampaikan di sini dari syarah ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Dan mohon maaf kalau misalnya ada satu kata yang kurang berkenan. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.